Tayyib, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-hadithu thalith wa thalathun ba'd al-mi'ah. Hadith yang ke-133. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsil bainahuma bijulusin. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtubu khutbatain wa huwa qa'im, bahwasanya Nabi berkhutbah dengan dua khutbah dalam keadaan beliau berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus, memisahkan antara kedua khutbah tersebut dengan julus. Ada hadis fi'li atau hadis qawli atau takhriri? Hah? Ay nau' min al hadis? Naam, hadis fi'li. Abdullah ibn Umar yaqussu ma ra'a, mengisahkan apa yang beliau lihat, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua khutbah dalam keadaan berdiri dan dipisahkan antara dua khutbah tadi dengan julus, dengan duduk. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhutubu an-nasa yawmal jum'ah khutbatain yuwajjihuhum fihima ila al-khair wa yuzajjiruhum 'an ash-sharr. Wa hadha ma'na الخطبه. ما هي الخطبه بضم الخاء؟ الخطبه بضم الخاء الكلام المؤلف المتضمن وعظا او ابلاغا، كما قال ابن ملقن رحمه الله. خطبه dengan dhammah di kha adalah ucapan yang disusun, dirangkai, yang mengandung di dalamnya wa'wan, nasihat, atau iblaghan, penyampaian. Tidak mesti mau'idhah, mungkin penyampaian. Yang kalau diterjemahkan mungkin pidato, sehingga ada pidato kenegaraan, ada pidato politik, ada pidato nasihat. Barakallahu fikum. Itu semua dalam bahasa Arab adalah al-khutbah. Berarti tidak sembarang ngomong, tetapi yu'allaf, disusun, dirangkai untuk menasehati manusia atau menyampaikan berita pada manusia. Maka isi khutbah Rasulullah SAW, yuwajjihuhum fihima ilal khair wa yuzajjiruhum anishar. Beliau mengarahkan pada keduanya, ay pada khutbataini, pada dua khutbah, ilal khair, dan sebaliknya memperingatkan pada keduanya dari syar. Hada al khutbah bidammil kha, wa amma bikasril kha khutbah, artinya ngelamar, melamar seorang wanita adalah khutbah. Fi'il madhinya juga berbeda. Kalau berkhutbah, khatuba dengan dhammah di ta. Kalau melamar, khatiba dengan kasrah di kha. Dhammah dengan kasrahnya mengingatkan pada masdarnya atau pada fi'ilnya, maaf, pada perbuatannya. Apa itu? Kalau perbuatannya diawali dengan khatuba pakai dhammah, maka dia berkhutbah domah pula. Tetapi kalau khutiba, maka masdarnya khutbah, melamar. Nah, sehingga jangan sampai tergelincir, mau berpidato akhirnya ngelamar karena salah mengucapkan kho menjadi khi. Tetapi subhanallah, fi'il mudarinya sama, khatiba yakhtubu wa khatuba yakhtubu. ini barakallahu fikum. Wa yuqal aidan khataba bil kasr wallahu ta'ala a'lam. Walakin al masyhur hadza. Wa kana ya'ti bil khutbatayn wa huwa qa'imun 'ala al mimbar. Dan beliau alaihi salatu wassalam kama ra'aha ay ila al khutbah aw kama ra'ahu ay ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar wa jabir ibn abdullah aw jabir ibn samurah fi sahih yang di dalam kitab sahih jabir ibn samurah barakallahu fiikum. Dilihat Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua kali khutbah dalam keadaan berdiri di atas mimbar. Yakunu ablagh fi ta'limihim wa wa'dihim. Tentunya berdiri lebih menyampaikan, lebih mengena daripada dengan duduk. Dalam menyampaikan ta'limnya atau menyampaikan wa'adnya. Walima fil qiyami min idhari quwwatil Islam. Dan juga ada hikmah yang kedua di samping ablagh fi ta'lim wa ablagh fil wa'd, juga lima fil qiyami min idharil quwwah, berdiri itu menunjukkan kekuatan. Kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin, wa ibhatihi. Ibhah juga maknanya kemuliaan. فإذا فارغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح فيفصل الأولى عن الثانية. Ketika selesai dari khutbah yang pertama, beliau duduk dengan duduk yang ringan, jalsatan khafifah, liyastarih, untuk istirahat, fayafsilu al-ula minas-thaniyah bihadzal julus. Maka dengan duduk itu terpisahlah antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Thumma yaqumu fa yakhthubu tsaniyah. Setelah duduk sejenak, bangkit kembali dan berkhutbah. Idzan min hadzal haditsi wa min amsali hadzal hadits wa fi ma'ani ahadits mithlu. Qala al-Imam Syafi'i wa aktsarul ulama anna lil khutbati syurutan minha al khutbatan wal qiyam wal julus. Bahwa di dalam khutbah Jumat itu ada tiga syarat. Syarat pertama, khutbahnya dua kali. Syarat kedua, harus berdiri. Syarat ketiga, harus ada duduk di antara keduanya. وهذا على قول الشافعي رحمه الله والأكثرون. Dan kebanyakan para ulama. Apanya? Bukan tiga perkara ininya, tetapi wujubuhu. Artinya beliau dan beberapa ulama, bahkan kebanyakan ulama, menyatakan wajib. Wajib berdiri bagi yang mampu tentunya. Wajib dua khutbah dan wajib dipisahkan dengan duduk. وهذا الوجوب خالفه بعض العلماء. Duduknya ini, maaf, wujub. وهذا الوجوب خالفه بعض العلماء. Kewajibannya ini yang diselisihi oleh beberapa ulama. أما سنية هذه الثلاثة فمشهور ومتفق عليه. Semuanya menyatakan disyariatkan. Tetapi ada yang bilang wujuban, ada yang menyatakan istihbaban. Ada yang membeda-bedakan. Akan disebutkan nanti di dalam ikhtilaf. Ala kulli hal, lamhah an-nazar. Anal khutbatan, beberapa ulama menyatakan bahwa dia adalah istihbab, tidak wajib, satu pun boleh. Mengapa mereka menyatakan demikian? Karena duduknya tidak harus juga. Duduk tidak harus. Sehingga kalau tidak duduk berarti berapa khutbah? Karena tidak terpisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Adapun qiyam, sebagian menyatakan bagi yang mampu wajib. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Barr. Bahkan haka al-ijma' wa fihi nadhar. Belum menghikayatkan ijma', tetapi tentunya fihi nadhar karena jelas berbeda dengan beberapa ulama yang lain. Kata beliau, ajma'a al-ulama'u anna man istata'a al-qiyam 'alaihi al-qiyam. Telah sepakat ijma', kata beliau, bahwa kalau seseorang mampu berdiri, maka wajib berdiri. Artinya beliau menyatakan wajib bagi yang mampu. Naam, memang kebanyakan para ulama menyatakan wajib dua khutbah, wajib berdiri, dan wajib memisahkan dengan duduk. Walaupun sejenak. Duduk, berdiri lagi sudah cukup. Sudah sah. Tidak harus bermakna istirahat dulu. Tidak demikian. Hanya sesaat saja. Dan tidak cukup untuk kalian ke belakang dan ke kamar mandi. Karena kalau nunggu kalian dari kamar mandi, itu bukan jalsah khafifah lagi. Jalsah tawilah. Dan itu tidak sesuai dengan hadis. Baik. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang diambil dari hadis ini? Tiga perkara tadi termasuk fawaid yang kita akan baca satu persatu. Yang pertama, wujubul khutbataini fil jum'ati qabla shalah. Pertama, wajibnya khutbah. Kalau ini tidak perselisihan. Salat Jumat harus ada khutbahnya. Maka dikatakan annahuma syartani li sihhatiha. Bahwa keduanya merupakan syarat. Syarat sahnya salat Jumat. Syarat sahnya salat Jumat. Tanpa dua khutbah tidak sah salatnya. Artinya tidak sah salat Jumat. Kalau musafir tidak khutbah, tidak dianggap salat Jumat, salat duhur. Sebab salat Jumat harus ada khutbahnya. Tayyib, as-su'al, kaifa istima'uhu? Tayyib, mendengar khutbahnya, wajib atau tidak wajib? Harus ada khutbahnya, jelas. Itu yang dimaksud di sini. Wujubul khutbatain. Wajibnya dua khutbah dalam salat Jumat. Tayyib, mendengarnya. Disebutkan dalam hadis yang zahiruhu al-wujub. Zahiruhu al-wujub. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf dari Rasulullah SAW, ansitu. Disebut dengan kalimat ansitu. Dan hadza fi'l amr. Dan siapa yang berkata pada saudaranya, ansit faqad lagha. Faman lagha fala jum'ata lah. Ada ancaman. Siapa yang lagun, fala jum'ata lahu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau terlambat? Jadi mendengarkan sebagian yang didengar. Sebagian tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fihi isyaratan. Min ahdil ahadith. Atau min ihdil riwayah. Bahwa ketika imam sudah naik mimbar, maka malaikat pun duduk mendengarkan khutbah. Tidak lagi mencatat kalian. Maka seakan-akan bermakna tidak mendapatkan Jumat. Baik. Hada zahirul hadis. Lakin zahirul hadis tergeser dengan hadis-hadis yang lain. Yang menyatakan, ya fulan kepada Sulaik al-Ghatafani. Asallait qum wa salli raka'atain. Kemudian apa katanya? Man dakhala aw man ata al-jum'ata wal khatib aw wal imam yakhthub falyarka' raka'atain falyatajawaz fihima. Tentunya ketika dia salat ada yang terlewat. Tapi tetap sah karena itu disuruh oleh Nabi SAW. Aw naqulu bil jam' bainahuma bain haditsain annahu wujub istimal khutbah illa na'am illa li salat tahiyat al masjid wa hada bi sabab ta'akhur. Idzan Ibn Mulaqin yaqul ala fiqhin jawazu ta'akhur, bolehnya terlambat dalam salat Jumat. Walakin mada naqul bil amas, bahwa ketika kita menasehati ada sisi, dua sisi. Ada sisi fikih. Ada sisi. Naam. Mada? Ta'abbud. Maka jangan lupa, sebagai sisi ta'abbud, enggak perlu kalian menyatakan pada kaum muslimin, enggak apa-apa terlambat, jangan. Kalaupun berpendapat seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang tidak sengaja sedang terburu-buru ternyata terlambat. Saya terlambat saat saya enggak mendapat khutbah. Mungkin saya enggak dapat pahala. Mudah-mudahan dapat. Karena dikatakan oleh Ibnu Mulakin kada wa kada kada riwayat. Fahim tum? Ada ta'abbudiyan. Sehingga harus dicampur antara fiqih. Antara fikih dengan ta'abud. Jangan lupa kita sedang menasehati. Sehingga harus memberikan yang tepat buat mereka. Agar mereka semangat mengamalkan ibadah. Semangat untuk tabkir. Yang disampaikan kepada kaum muslimin. Tentang tabkirnya. Man bakkara. Wabtakara. Wagtasala. Awagassala. Wagtasala. Atau diawali dengan. Man ghassala. Wagtasala. Wabakkara. Wabtakara. Siapa yang membuat mandi dan dia mandi. Siapa yang berpagi-pagi. Maka dia akan mendapatkan demikian-demikian. Itu yang harus disampaikan pada kaum muslimin agar mereka semangat. Jangan mengatakan pada mereka. Tidak mengapa terlambat. Karena itu sudah disebutkan oleh Imam Fulan dalam kitab Fulan ila akhirihi. Fahadha ghairu faqih. Atau tidak ada tujuan. Agar mereka beribadah dengan baik. Kembali kepada kitab. وأنهما شرطان لصحتها قال الحلبي لم ينقل أنه صلىها بلا خطبة tidak dinukil satu riwayat pun bahwa Nabi pernah salat Jumat tanpa khutbah walau kana jaizan lafa'alahu walau marratan libayan aljawaz kalau saja boleh salat Jumat tanpa khutbah tentunya Nabi sekali-kali akan mengerjakan sholat Jumat tanpa khutbah. Li bayanil jawaz. Untuk memberitahu, menerangkan kebolehannya. Tapi kenyataannya tidak. Khonibidina azakumullah. Seperti tadi perkara tiga tadi. Kata Imam Syafi'i. Dan al-aktsarun. Bahwa khutbatan. Khutbahnya harus dua. Harus berdiri. Harus duduk ila akhiri. Apa alasannya? Kok wujub. Padahal ini fi'liyah. Kana yakhtubu khutbatain. Padahal kalau fi'liyah, la yadullu alal wujub. Yang yadullu alal wujub itu amr. Perintah. Ini enggak ada perintah. Melihat Nabi berbuat, kita berbuat. Apakah mesti wajib? Belum tentu. Banyak apa yang diperbuatkan oleh Nabi. Apakah semua perbuatan Nabi wajib kita kerjakan? Tidak mesti. Maka ini yang menyebabkan adanya ikhtilafun yasir. Saya katakan yasir karena globalnya mereka semua sepakat bahwa ini masyru' disyariatkan. Tetapi ada yang menyatakan disyariatkan wujuban, ada yang menyatakan istihbaban. Titik mana yang menyebabkan perselisihan? Itu saja. Imam Syafi'i berkata dan yang bersamanya bahwa Nabi tidak pernah berkhutbah satu khutbah, selalu dua. Dan selalu berdiri. Dan selalu duduk. Selesai. Sama dengan ini yang sedang kita baca. Kata Al-Halabi, lam yunqal, tidak dinukil bahwa Nabi salat tanpa khutbah. Dan tidak dinukil Nabi pernah khutbah dengan satu khutbah. Tidak nukil pula bahwa Nabi pernah tidak duduk. Tidak dinukil ila akhirnya. Falidhalik, yaqulun biwujubiha. Biwujubil qiyam, biwujubil julus, biwujubil khutbatain. Dengan alasan, walau kana jaizan lafa'alahu walau marratan libayanil jawaz. Kalau saja boleh, tidak ada khutbah, atau tidak ada dua khutbah, atau satu khutbah, atau tidak duduk, atau tidak berdiri. Niscaya akan dinukil kepada kita, riwayat, paling tidak sekali. Atau lafa'alahu, niscaya Nabi akan mengerjakannya walau marratan, walaupun sekali, libayanil jawaz, untuk menjelaskan bolehnya. Khana ibn a'azakumullah, ta'lilnya rajih. Mada taqulun, apa ini rajih? Apakah mesti demikian? Kalau kalian pakai kaidah ini bersama para ulama ini yang berpendapat seperti ini, berarti pakai peci dalam salat wajib. Karena Nabi lam yunqal anhu yusalli hasir ar-ra'si. Dinukilkan oleh Syekh Al-Albani dan sahih. Nabi SAW tidak pernah salat hasir ar-ra'si, terbuka kepalanya. Tetapi para ulama hampir-hampir enggak ada yang menyatakan wajib. Artinya, apa yang selalu dikerjakan oleh Nabi, kalau Nabi tidak menyatakan bahwa ini wajib atau kerjakanlah, maka masih seperti hukum asalnya dalam fi'il. Oh, itu fi'lun Nabi SAW. Maka Ibn Mulakin mengomentari alasan ini dengan kalimat wa fihi nadhar wa illa fastadallu bi fi'lin nabiyil mujarrad atau bi mujarrad fi'lin nabi. Ada i'tirad minhu, bantahan dari beliau. Aistidlalan bimujaradil fi'il. Istidlalan lil wujub bimujaradil fi'il la yajuz. Tidak tepat kalau hanya karena fi'il Nabi dikatakan wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang memerintahkan atau menyuruh. Walakin kama qulna al-jumhur. Kebanyakan para ulama menyatakan harus, harus, harus, harus. Sebagaimana kemarin mereka berkata dengan kalimat harus mendatangi di awal, harus ini, harus itu, seakan-akan itu juga wajib. Barakallahu fikum. Kenapa? Mereka lebih menonjol sisi ta'abudnya agar mereka berangkat. Harus kamu begini, harus. Padahal mereka meniatkan harus mengerjakan sunnah, harus mengerjakan contoh Nabi yang paling baik. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah membuka kepalanya ketika salat. Barakallahu fikum. Yang kedua, lam yunqal annahu sallaha bila khutbah. Wal wujubu huwa madhhabu 'ammatil ulama. Yang menyatakan wajib ini adalah ucapan kebanyakan para ulama. Yang kedua, istihbabu qiyamil khatib fil khutbataini. Beliau sepertinya mengarah pada istihbab. Padahal ikhtilafnya hampir sama. Jumhur menyatakan wajib. Dengan alasan Nabi tidak pernah meninggalkan. Enggak pernah berkhutbah sambil duduk. Enggak pernah. Barakallahu fikum. Maka al-asal huwa ittiba'un Nabi SAW. Hukum asalnya adalah niru Nabi. Ngikut Nabi. Maka ikutilah Nabi. Harus. Berarti wajib. Ya, begitulah mereka pendapat para jumhur, termasuk Imam Syafi'i. Dikatakan madhab Syafi'i wujubul qiyam ma'al qudrah, wajibnya berdiri. Ini diantaranya yang menyatakan wajib adalah Imam Syafi'i. Ma'al qudrah, kalau saya qudwah, yang cetakannya qudwah sepertinya keliru. Bukan ma'al qudwah, tapi ma'al qudrah. Yang ketiga, seperti ucapan siapa? Ibn Abdul Barr yang menyatakan hakka al-ijma' man istata' al-qiyam wajib 'alaihi al-qiyam. Siapa yang mampu untuk berdiri maka wajib atasnya berdiri. Saking banyaknya berpendapat seperti itu sampai dikatakan dengan istilah ijma'. Yang ketiga, istihbabul julus al-yasir bainal khutbatain. Dianjurkan untuk duduk yang ringan antara dua khutbah, lil fasli bainahuma, untuk memisahkan antara keduanya. Wa aujabahu ba'dul ulama, dan diwajibkan oleh sebagian ulama. Oleh ikhtilaf nahwu, perselisihannya hampir sama, mirip. Alasannya Nabi tidak pernah tidak duduk, maka kita ngikut. Al-asl ittiba'un Nabi, hukum asalnya adalah ngikut Nabi. Wal jumhur ala annahu sunnah la wajib. Adapun jumhur ala annahu sunnah la wajib, ini perbedaannya dengan yang dua di atas. Kalau yang duduk Sebaliknya, jumhur yang menyatakan sunnah, tetapi mereka yang menyatakan wajib, alasannya sama dengan jumhur di masalah khutbah dua dan masalah qiyam. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena duduk itu dianggap sebagai istirahat. Wal istirahat adalah fursah, rukhsah. Silakan. Sehingga tidak harus. Tapi khutbahnya harus dua. Bagaimana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Naktafi bihadzal qadar. Diam sejenak. Alhamdulillah. Tanpa duduk. Memisahkan hanya dengan kata-kata saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kama qulna ta'abudiyan naqul, apa yang menghalangimu untuk qiyam, untuk dua khutbah, untuk julus iqtida'an bin nabi, ma yamna'uka, apa yang menghalangimu? Kalau ada sesuatu hajah tidak mampu berdiri, ya kita maklumi. Demikian pula kalau sebaliknya tidak mampu duduk, dan itu aneh lagi, jarang-jarang orang tidak mampu duduk, karena itu sudah istirahat. Ya, barakallahu fikum. Intahaina min al-fawaid. Faida ukhra. Qala Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, wa hadha al-lafaz alladhi dhakara al-musannif lam aqif alayhi bihadihi as-sigha fi as-sahihayn. Qala Ibn Daqiq al-Eid, lafaz yang disebutkan oleh musannif di sini saya tidak dapatkan di dalam dua kitab sahih, la Bukhari wala Muslim. Oh, sahih. Padahal manhaj kitab bahwa aku akan kumpulkan di sini sebagai umdah apa-apa yang muttafaq alaih. Walakin tentunya sifat manusiawi, beliau kadang memasukkan yang Muslim saja atau yang Bukhari saja, atau lafadznya bukan lafadz Bukhari, bukan lafadz Muslim. Adapun di dalam Bukhari Muslim ada. Tapi lafadz ini bukan lafadznya Bukhari, bukan pula Muslim. Malah dinilai oleh Nasa'i wa Daruqutni. Adapun lafadznya Muslim tidak seperti ini. Bahkan lafadz yang ini diriwayatkan bukan dari Ibn Umar. Sampai-sampai Ibn Mulakin menyatakan, sungguh aneh. Kok bisa beliau terjatuh dalam yang demikian? Fajtanibhu. Hindarilah. Artinya hindarilah ketergelinciran para ulama. Istanib atau istanibu zallat al-ulama. Barakallahu fikum. Qala, selanjutnya Ibn Daqiq al-Eid mengatakan bahwa ini aku tidak dapat di dalam sahihain. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyatakan walin nasai waddaru qutni min hadal wajah, menyebutkan kana yakhtubu khutbataini qaiman yafsilu bil julus. Ini mirip dengan hadis al-bab. Hadis al-bab yakhtubu khutbataini wa huwa qaimun yafsil bainahuma bil julus. Di sini kana yakhtubu khutbataini qaiman yafsilu bil julus, justru miripnya dengan nasai dan daru qutni. وغفل صاحب العمده dan صاحب العمده المقدسي رحمه الله lalai, artinya waktu itu tidak sadar kalau ini sungguhnya bukan lafaz Bukhari dan Muslim. Fa'aza hadha al-lafaz li sahihain, kemudian beliau aza, yakni mengkaitkan atau menisbatkan lafaz ini kepada sahihain padahal bukan lafaz sahihain. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa bihadza tabayyana anna al-hadits lam yarid fi sahihain bihadzal lafz. Dari sini jelaslah bahwa hadis seperti ini tidak diriwayatkan dalam dua kitab sahih bihadzal lafz, dengan lafaz yang seperti ini, yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. La ba's, kalian hafalkan tetap lafaz yang kalian sudah hafalkan dengan menyatakan qala al-maqdir rahimahullah begitu. Baru kemudian kalian hafalkan lafaz dalam sahih Muslim. Qultu wa bihadza tabayyana anna al-hadits lam yarid fi sahihain ila akhirih wa warada bi lafdin akhar. Sedangkan dalam Sahihain disebutkan dalam lafaz yang berbeda. Dari hadis Ibn Umar. Yaitu kana Rasulullah SAW yakhtub yawmal jum'ati qa'iman. Yajlisu thumma yakumu kama yaf'aluna al-an. Bahwa Nabi SAW berkhutbah di hari Jumat. Beliau berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi. Sebagaimana kalian lakukan sekarang ini. Itu dalam lafaz Muslim dan juga dalam Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda dari Ibnu Umar. Di dalam riwayat Muslim ada riwayat yang lain dari Jabir rahimahullah Ibnu Samurah. Ala kulli hal, berarti tugas kalian menambah hafalan hadis ini dengan hadis kana Rasulullah SAW yakhthubu yawmal jum'ah qa'iman yajlisu thumma yaqum kama yaf'aluna al-yawm. Ada tahfadunaha. Ay hadhihi riwayah. Faedah tsaniyah. Faedah yang kedua. Qala Ibnu Qayyim ma khulasatuhu? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang ringkasnya sebagai berikut. Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu kana yaqsuru al-khutbah liyutilu as-salah wa yaksiru adh-dhikra wa yaqsidu al-kalimat al-jawami' wa yu'allim ashabahu qawa'id al-islam wa kana yushiru bis-sababah 'inda dhikri du'a'ihi wa kana ya'muruhum bil-junuwi wal-insat wa yanha an takhatti riqab an-nas wa kana idza farigha bilal min al-adhan syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Adab-adab dalam berkhutbah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim secara ringkas ada 12. Ini dihafalkan dengan maknanya tidak mengapa. Kalau hadis tadi harus lafadznya persis. Kalau ini tidak apa maknanya. Rasulullah SAW jika berkhutbah memerah kedua matanya, keras suaranya, istadda ghadabu, keras marahnya atau dahsyat marahnya, dalam riwayat kamundiril jais, seperti orang yang memberi semangat pasukan perang. Sabahakum wa massakum, kalian akan diserang pagi ini atau sore ini. Wa kana yaqsuru khutbah liyutilu shalah, yang keempat, memendekkan khutbah untuk memanjangkan salatnya. Wa yuktsiru dzikra, dan beliau memperbanyak zikir mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqsidul kalimatul jawami', dan menyengaja memilih kalimat-kalimat yang jawami', yang simple tapi bermakna luas. Yang ketujuh, mengajarkan ashabahu, mengajarkan pada hadirin kaidah-kaidah Islam. Yakni khususnya yang mendasar dari agama, yang merupakan kaidah-kaidah. Karena khutbahnya pendek, ketemunya sejumat sekali, maka sampaikan yang paling pentingnya sebagai kaidah. Yang kedelapan, mengisyaratkan dengan jarinya ketika menyebutkan Allah atau berdoa. La ilaha illallah, mengisyaratkan dengan jarinya. Wahdahu, wahdahu la syarika. Demikian pula ketika berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kesembilan, ya'mur bid-dunui wal insad, khatib menyuruh untuk merapat. Dunu mendekat, melihat ada yang kosong, maju, mendekat, mendekat. Kamu maju sini, kamu maju sini. Jangan ada tempat kosong. Ada ya'murhum bidunuwi, memerintahkan mereka untuk mendekat, mendekat. Wal insat, dan memerintahkan untuk insat, mendengar dan memperhatikan. Wa yanha an takhatti riqab an-nas, dan beliau melarang kaum muslimin jangan melangkahi pundak-pundak manusia. Walaupun sedang khutbah melihat ada yang begitu, berhenti. Enggak boleh seperti itu. Duduk. Biar yang depan yang maju, kalian duduk di tempat yang kosong. Wa kana idza farigha Bilal, dan ketika Bilal sudah selesai azan, langsung kalimat syara'a artinya langsung masuk dalam khutbah. La ilaha illallah, berakhir. Innal hamdalillah, langsung masuk dalam khutbah. Tidak perlu ada jeda atau ada sesuatu yang dibaca, tidak ada. Tidak ada. Enggak ada rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani, tidak ada. Langsung begitu selesai adzan, syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Barakallahu fikum. Allahumma illa du'a ba'da al-adhan kama yaqulun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Sebagian ulama menyatakan kalau itu berkait dengan adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma wa salatil qa'imah ila akhirih. Walhamdulillah, intahina min syarh al-hadis mulakhasan. Idzan madza tahfadzun? Al-hadis fi sahih Muslim. Tahfadzun adab al-khutbah. Min al-ulama' man yufassil aydan adab fil khutbah. Ai fi kalam fil khutbah, di dalamnya. Ini tadi adab ketika berkhutbah. Dan adab-adab, aturan apa yang harus dia ucapkan. Seperti harus ada ucapan ittaqullah. Harus ada ucapan perintah untuk beramal baik, amal saleh, dan melarang seperti hadis tadi sebut Ibnu Qayyim. Harus membaca ayat paling tidak satu ayat, atau membaca hadis paling tidak satu hadis, atau ayat satu hadis satu dan sebagainya. Tapi semua itu istihsanat, wallahu taala alam. Tapi istihsan ini menganggap baik, termasuk doa. Walaupun sungguhnya mereka ambil dari sekian riwayat. Dan kembalinya kepada ikhtilaf yang tadi, apakah setiap apa yang Rasulullah SAW kerjakan berarti wajib atas kita? Rasulullah SAW kalau berkhutbah ada doanya, berarti harus berdoa. Rasulullah SAW pernah ada kalimat ittaqullah, berarti harus ada ittaqullah. Nabi pernah begini, berarti harus ila akhir. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya fihi syai'a fihi nazar indal ulama. Lakin ada masyhur dalam hampir semua kitab fikih, ada itu. Kewajiban untuk mengucapkan ittaqullah, kewajiban untuk, atau kalau bukan kewajiban, anjuran. Bahkan sebagian mereka menyatakan syurutul khutbah juga. Syurutul khutbah. Tadkir bitaqullah. Qira'atu ayatin min kitabillah. Qira'atu hadithin min hadithi rasulillah. Ad-du'a was-salawat. Paling tidak itu yang disebut oleh mereka. Wallahu ta'ala alam.